Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita kembali kepada pelajaran yang telah kita pelajari tadi malam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang penyesalan mereka orang kafir, faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka orang-orang kafir mengatakan, duhai sekiranya kami dikembalikan lagi hidup ke dunia. 6. Niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, sehingga kami termasuk orang-orang beriman. Ini angan-angan mereka. 6. Angan-angan mereka agar supaya dihidupkan lagi ke dunia, agar bisa beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengakui kalau ketika mereka selama yang mereka hidup di dunia, mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat Allah, enggak mau percaya dengan ayat Allah. Itu keberakhirannya di akhirat ya. Mereka akan merasakan penyesalan. Akan tapi penyesalan di sana sudah enggak ada guna lagi. Ya, sudah enggak ada guna lagi. Percuma. Nah, maka dari itu, kalau mau menyesal, menyesalah semenjak hidup di dunia. Selama masih hidup di dunia. Kita lanjutkan. Qala al-mu'alif rahimahullah. Fi bayani qawlillahi azza wa jal, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Berkata mu'alif rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang kurang lebih artinya, bahkan tampak amat jelas bagi mereka, nyata bagi mereka, maka nuyukhfuna min qablu, apa yang dahulu mereka sembunyikan berupa kedustaan, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Mereka sembunyikan. Walaupun apa yang mereka sembunyikan ini sebenarnya nyata, tampak jelas kalau mereka itu bohong. Kalau mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Walau ruddu, dan seandainya mereka dikembalikan pun hidup di dunia, la'adu lima nuhu anhu, benar-benar niscaya mereka pun akan kembali melakukan pendustaan-pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang mereka dilarang darinya. Larangan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka kembali lagi ke situ. Dusta, mereka itu dusta, pembohong. Wa innahum lakadzibun, kata Allah. Sungguh mereka adalah benar-benar berdusta, mereka itu bohong. Seandainya dikembalikan lagi pun ke dunia, mereka bukan berarti akan beriman. Tetap mereka akan kembali mendustakan ayat-ayat Allah. Tampak kalau mereka itu bohong, nyata kalau mereka itu bohong. Waqalu, bahkan mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan yang ada pada kami ini melainkan sebatas kehidupan di dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami akan dibangkitkan lagi. Kami tidak mungkin akan dihidupkan kembali dari alam kubur. Terhadap ayat-ayat Allah mereka pun mendustakan. Terhadap hari kebangkitan, hari dihidupkannya manusia dari alam kubur, mereka pun mengingkari. Sehingga apa gunanya mereka merengek-rengek, menyesal, katanya kami kalau dikembalikan lagi ke dunia pasti kami akan beriman, kami pasti akan beramal soleh, pasti kami akan mengimani ayat-ayat roh kami. Bohong. Karena seandainya mereka dikembalikan pun tetap akan kembali lagi seperti semula semasa mereka hidup di dunia. Berupa mengkufuri ayat-ayat Allah, bermaksiat kepada Allah, mengingkari adanya hari kebangkitan. Ini ikhwan barakallahu fikum, bahayanya tidak mau mengimani adanya hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat. Memiliki beberapa nama. Dinamakan hari kiamat. Liqiyamin nas min kuburihim ila rabbil alamin. Dikatakan hari kiamat dikarenakan bangkitnya manusia dari alam kubur mereka, hidup kembali menghadap kepada Rabb mereka. Dinamakan pula hari akhir, li'annahu la yawma ba'dah, enggak ada lagi hari setelah itu. Dinamakan pula yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkannya, dihidupkannya manusia dari alam kubur. Demikian pula yaumul hisab, karena hari itu pula dihitungnya amalan-amalan seluruh hamba-hamba. Jika baik amalannya dibalas dengan kebaikan berupa surga, jika jelek dibalas dengan kejelekan berupa neraka. Taib, kita baca kalam Asy-Syaikh Abdurrahman As'adi rahimahullah. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu, fa innahum kanu yukhfuna fi anfusihim annahum kanu kadzibin. Bahwasanya mereka dulu semasa di dunia, yukhfun, mereka menyembunyikan. Menyembunyikan pada diri-diri mereka bahwasanya mereka adalah pendusta. Semasa hidup di dunia mereka menyembunyikan dirinya kalau mereka itu pendusta. Padahal asli pendusta, pembohong. Akan tapi mereka sembunyikan. Mereka enggak menampakkannya. Wa yubdu fi qulubihim fi katsirin minal awqat, dan akan tampak pada hati-hati mereka pada kebanyakan dari waktu-waktu. Artinya, walaupun mereka berusaha untuk menutup-nutupi, akan tapi tetap aja akan muncul. Pada waktu-waktu, apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya. As-sidqu tuma'ninah wal kadzibu ribah. Kejujuran pasti akan menghasilkan ketenangan, sebagaimana kebohongan akan menghasilkan kebimbangan. 6. Tidak adanya kekokohan, keteguhan. Beda dengan yang sidak, jujur, tenang. 6. Walakinnal akhrad, walaupun terkadang muncul nyata pada hati-hati mereka kedustaan yang mereka sembunyikan, sadar kalau mereka itu bohong, lakinnal akhrada al-fasida saddathum an dzalik, akan tapi tujuan-tujuan mereka yang rusak akhirnya menghalangi mereka dari keimanan. Wasadafat qulubahum anil khair, dan memalingkan hati-hati mereka dari kebaikan. Walaupun mereka berusaha untuk menyembunyikan kebohongannya, akan tapi pada hati-hati mereka tampak pada waktu-waktu yang banyak. 6. Pada waktu-waktu yang sering tetap muncul dalam hati mereka. Nyata kalau mereka itu bohong. Akan tetapi walaupun nyata seperti itu, 6. Karena tujuan-tujuan yang jelek pada hati mereka, mereka memiliki tujuan-tujuan yang jelek di dalam hatinya, akhirnya menghalangi mereka dari keimanan dan memalingkan mereka dari kebaikan. 6. Sebagai ukubah, orang yang tersipukan dengan apa, orang yang berpaling dari kebaikan pasti akan tersipukan dengan kejelekan. Sebagaimana orang yang berpaling dari kejelekan, dia akan tersipukan dengan kebaikan. Berhubung mereka berpaling dari khair, dari kebaikan, maka mereka pun ditimpa dengan al-mafasid, kerusakan-kerusakan. Wahum kadzabah fi hadhil umniyah, sehingga mereka adalah orang yang pendusta di dalam angan-angan ini. Angan-angan berupa ingin dikembalikan lagi ke dunia agar supaya bisa beriman. Dusta, bohong dalam angan-angan mereka yang seperti ini. Wa innama qasduhum an yadfa'u biha an anfusim al-adzaba. Hanya saja tujuan mereka agar supaya bisa mencegah biha ai bitilkal kadzabah, dengan kedustaan itu. Hanya saja tujuan mereka adalah agar supaya mereka bisa menolak dengan kedustaan tadi dari diri-diri mereka azab. Ini anggapannya saja. Dengan mereka berdusta seperti itu, nah, tujuannya agar supaya bisa tertolak, terhindarkan dari azab. Tapi justru malah semakin menjadikan hina, semakin terbongkar kedustaannya. Falau ruddu, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya mereka dikembalikan pun hidup ke dunia, la'adu, pasti mereka pun akan kembali seperti dahulu. Mendustakan ayat-ayat Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak mengimani hari kebangkitan, akan kembali seperti dulu kala. La'adu limanuhu an wa annahum wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar dusta, bohong. 6. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Wa qalu, bahkan mereka mengatakan, mungkirina lil ba'ats. Bahkan mereka mengatakan dengan perkataan yang mengingkari hari kebangkitan, berupa ucapan mereka, in hiya illa hayatuna dunya, ay ma haqiqatul hali wal amri wa mal maqsudu minal hayati wa mal maqsudu min ijadina illa al-hayatud dunya wahdaha wa ma nahnu bimab'utsin. Maksudnya, ma haqiqatul hal, tidaklah hakikat keadaan dan perkara dan apa yang dimaksud dari diadakannya kita di dunia ini, kata mereka, illa kecuali al-hayatu dunya wahdaha, kecuali sebatas hidup di dunia saja. Ini perkataan mereka, suatu perkataan yang menunjukkan tidak percaya adanya hari kebangkitan. Tidaklah hakikat perkara ini, tidaklah hakikat keadaan dunia ini, dan tidaklah tujuan dari diadakannya kita di alam semesta ini, illal hayatu dunya wahdaha, katanya, kecuali sebatas hidup di dunia saja. Sudah mati, selesai. 6. Ini anggapan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Anggapan yang salah. 6. Za'ama alladzina kafaru an la yub'atsu. Di dalam ayat yang lain, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dihidupkan lagi setelah meninggal dunia. Allah perintahkan nabinya suruh membantah perkataan mereka. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, bala wa rabbi, tentu wahai demi Rabbku, tentu demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan dan benar-benar akan diberitakan apa yang kalian amalkan, akan dikabarkan. Nah, apa saja yang kalian amalkan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Ini ikhwan barakallahu fikum, akibat dari tidak mengimani adanya hari akhir, mereka hidup di dunia sesuka-sukanya, tidak mau tunduk dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin bebas. 6. Tapi semua itu hanya fata morgana. 6. Fata morgana, bebas apa yang mereka rasakan? Apakah ketika tidak mau tunduk dengan agama lantas hidup sesuka-sukanya tanpa ada kena peraturan, tetap enggak akan bisa bebas. Bersamaan dengan itu, di akhirat mereka terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Diazab dengan neraka yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Azab penduduk neraka yang paling ringan diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api, dan neraka lantas mendidih kepalanya, mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. 6. Ini efek, ya, dampak negatif orang yang tidak mau beriman dengan hari akhir. Diajak beramal soleh, ogah-ogahan, seakan-akan mati selesai. 6. Tidak demikian, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kita syariat. Di sana ada awamir, perintah-perintah yang harus kita laksanakan. Di sana ada nawahi, larangan-larangan yang harus kita jauhi. Nah, bahkan di sana ada sebuah syariat yang kadang jiwa raga sebagai taruhannya, berupa jihad fisabilillah. Kok mati selesai, enggak ada balasan, begitu saja? Sesuatu yang mustahil. Nah, sesuatu yang enggak mungkin. Ta'an fi hikmatillah, berarti mencela tentang hikmah Allah, tentang kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai mati selesai gitu saja tanpa ada perhitungan amalan. 6. Ini keadaan mereka barakallahu fikum orang-orang kafir yang di dunia mengingkari adanya hari kebangkitan, tidak mau mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keberakhirnya adalah penyesalan dan dibangun di atas kedustaan. Apa yang ada pada mereka mabnun alal kadzib, dibangun di atas kedustaan. Sehingga jangan ikuti cara-cara mereka, nam, dan jangan ikuti jejak mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Walhamdulillah selesai kita dari ayat yang keberapa ya ikhwan? 20. Baik. 28 sampai 29. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.